dari pandangan hari. Lambe laun sagalo tabi amalape diri. Dekarano udah lain mamaci janji. Sambut jo caramu. Kini janji udahlah denai tarimu. Sampai jumpa angan di hati. Salamu nyolah handak nyuluh. Cinta kasih cinta.